قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah atau sedang dalam perjalanan maupun berada di kantor, mudah-mudahan pada hari Jumat ini yang penuh barokah, kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah membacakan dari Kitab Al-Kabair Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu Uququl Walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dari dosa besar yang dibawakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita insyaallah pada siang menjelang sore ini memasuki dosa besar yang ke-9, yaitu memutuskan hubungan kekerabatan. Dosa besar yang ke-9, memutuskan hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Ayat ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mencantumkan ayat ini, ya, yang paling atas. Dan ayat ini pula adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua memperhatikan dan menyambung tali persaudaraan, menyambung tali kekerabatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah maklumi bersama bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, bertakwa dalam Al-Quran, yang meninggalkan segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim wajib meninggalkannya dan mentaati atau menjalani apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar kita menjaga hubungan kekeluargaan. Dan ini adalah salah satu keindahan Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang begitu sempurna, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dari mulai tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok dan yang paling inti dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun adalah khusus dakwah kepada tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah kokoh akidah mereka, para sahabat di kota Mekah, barulah Nabi SAW mengajarkan tentang ya, syariat-syariat seperti sholat, puasa. Ya, dan salah satunya adalah menyambung persaudaraan. Ini adalah syariat yang agung, ya, yang Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Quran memerintahkan kita agar menjaga, menyambung tali kekerabatan. Ya. Karena di zaman jahiliyah terdahulu, mereka sering sekali ya, perang antar saudara. Ya, bertikai dikarenakan urusan duniawi. Sehingga Nabi Muhammad SAW datang dan menghilangkan itu semua. Ya, menghilangkan sifat-sifat jahiliyah, yaitu memutuskan tali kerabat atau persaudaraan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah pahami juga bahwasanya memutus tali persaudaraan adalah salah satu dari dosa-dosa besar yang ada. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mencantumkan dosa besar yang ke-9 adalah memutus hubungan kekerabatan. Ya, ini menunjukkan ya, sesuatu yang perlu dijaga, yaitu menghubungkan ya, tali silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum." أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Muhammad ayat 22 sampai dengan ayat 23, Allah berfirman, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. Kata Allah, maka apabila sekiranya kamu berkuasa, an tufsidu fil ardh, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan Allah melanjutkan, ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Mereka itulah, kata Allah, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dibuat tuli pendengarannya dan diputakan penglihatannya. Wal a'udzu billah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwasanya Allah menjelaskan kekuasaan, ya, kekuasaan adalah sebab terjadinya pemutus suatu persaudaraan. Karena seringkali orang yang diberikan jabatan, ya, yang tinggi, diberikan harta yang banyak, diberikan kedudukan di hadapan masyarakat, seringkali mereka lupa. Seringkali mereka lupa bahwasanya mereka adalah makhluk yang sama. Mereka menyombongkan diri, ya, sebagaimana yang terjadi oleh Fir'aun, ya. Padahal Fir'aun adalah makhluk yang sama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dari segumpal dari, ya, berupa air mani, kemudian berupa darah, kemudian berupa daging. Akan tapi ketika Allah mengujinya dengan kekuasaan, ya, dipilih Fir'aun menjadi seorang pemimpin, ia lupa dirinya. Sehingga, ya, ia membunuh orang-orang, ya, membunuh orang-orang terutama, ya, kaum laki-laki. Dan dia tidak segan-segan mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Begitu juga dengan Qarun, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan di berupa harta dan perhiasan dunia, kekayaan dunia. Ia lupa bahwasanya ia adalah makhluk yang sama seperti yang lainnya. Tapi dia menyombongkan diri sehingga, ya, ia pun tidak lagi memperhatikan antara dirinya dengan manusia. Tidak memikirkan sosial, memikirkan kerabat. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya paling hebat. Merasa dirinya paling hebat, paling kaya, dan paling berkuasa. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berhati-hati. Ya. Perlu berhati-hati karena, ya, sering kali, ya, kedudukan, kekayaan, tahta itu menyebabkan terputusnya persaudaraan. Betapa banyak orang yang mereka menginginkan kekuasaan, tidak lagi memperhatikan hak antar kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, menyakiti lawan politiknya, bermusuhan, tidak tegur, tidak sapa. Yang disebabkan terlalu cinta kepada kedudukan. Maka para ulama kita, mereka banyak ditawari dan diangkat menjadi, ya, orang-orang penting di pemerintahan. Akan tapi mereka menolak. Ya, bahkan mereka lari. Ya, lari dari penguasa. Bahkan ada yang disiksa disebabkan tidak mau mengikuti apa kata penguasa. Ketika ia dipilih menjadi gubernur, sang ulama tadi tidak mau, ya, bahkan ada yang disiksa. Maka kita perlu berhati-hati, ya, ketika kita memiliki, ya, kekuasaan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, antufsidu fil ar, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, untuk kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh seorang manusia atau seorang yang berkuasa itu banyak sekali. Ya, bahkan salah satu kerusakan yang besar yang dilakukan oleh seorang yang berkuasa, ya, adalah ia berbuat semena-mena, berbuat zalim, ya, wal'iyadzu billah. Ya, seorang pemimpin, ya, ketika ia berbuat zalim, tidak memberikan hak kepada yang dipimpinnya, maka itu adalah sebuah kerusakan. Dan kerusakan yang lain juga adalah ketika seorang melakukan kemaksiatan, ya, maka dia telah merusak apa yang ada di bumi. Dia melakukan kemaksiatan sendiri, akan tapi dampaknya akan terasa oleh bumi itu. Terasa oleh tumbuh-tumbuhan, terasa oleh hewan-hewan, dan terasa oleh apa yang ada di sekitarnya. Sehingga, ya, perlu kita perhatikan ketika kita menjadi, ya, seorang yang berkuasa di muka bumi, dan sampai kita termasuk orang-orang yang menjadikan bumi tersebut rusak disebabkan, ya, perbuatan kita. wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus tali persaudaraan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang dikutuk, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arham. Disebabkan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Kemudian disebabkan mereka memutus tali persaudaraan yang seharusnya tali persaudaraan dijaga antar saudara, mereka putus sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rizki yang barokah, dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat, maka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, di lautan dan di langit, yang mereka pun akan melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka dilaknat, dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pun melaknat mereka. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia akan ditampakkan lebih lagi ketika di akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka sebagai hukuman karena mereka mutus tali persaudaraan, mutus ya hubungan kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tuli, ya, tuli pendengarannya. Maksudnya ialah mereka tidak lagi mendengarkan, menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ya larangan-larangan dan perintah-perintah, maka telinga ya tidak sanggup mendengarkan, tidak sanggup merenungi, dan tidak sanggup mengamalkan. Dan bentuk hukuman yang sangat ya dahsyat ketika di dunia adalah ketika seorang dijauhkan dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ya, ketika seorang tuli, ya. Tuli yang betul-betul tuli tidak bisa mendengar, maka ya itu adalah sebuah ujian. Akan tapi dia masih bisa menerima kebenaran, masih menerima hidayah, masih menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menulikan dari kebenaran padahal dia bisa mendengar, maka ini adalah sebuah siksaan, ya. Siksaan di dunia yang kita terkadang tidak menyadarinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, namun karena telinga kita sudah dibuat tuli oleh Allah Subhanahu wa taala dari menerima atau mendengar kebenaran, maka ya ayat tersebut hanya sekedar lewat. Ya, tidak membekas pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'kulur riba, jangan memakan riba, maka padahal ayat tersebut sering diulang ya dalam khutib, dalam ceramah. Akan tapi karena hati kita, telinga kita sudah diputak, ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya ayat tersebut yang diulang 1000 kali pun tidak akan pernah membekas pada diri kita. Bahkan terus kita hanyut dalam perbuatan dan berinteraksi dengan riba, wal iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membutakan ya absarahum wa a'ma absarahum, ya, membutakan penglihatan mereka. Maksudnya bukan buta ya tidak bisa melihat, akan tetapi buta dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah orang yang paling ya tersesat daripada orang-orang yang mereka dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat kebenaran. Allah buat dalam hatinya syubhat, ya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. kelihatannya benar padahal salah, kelihatannya salah padahal benar, sehingga mereka ya Allah jadikan bingung ya mana yang benar dan mana yang salah. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin nantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar diberikan basirah, ya. Diberikan basirah mata hati kita yang terbuka. Bisa membedakan yang hak dan yang batil. Bisa membedakan yang batil dengan yang hak. Yang hak begitu juga dengan hal-hal yang syubhat. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah beberapa ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang memutus tali hubungan kekerabatan. Sehingga ayat tersebut dalam surah Muhammad ayat 22 ya, patut ya kita renungi, tadaburi, ya bahwasanya yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dosa kita, yaitu dosa memutuskan hubungan tali persaudaraan. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini pun menjadi ya teguran bagi kita semua bahwasanya salah satu penghalang kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memutuskan dari kekerabatan. Ya bukan berarti ia tidak masuk surga selama-lamanya. Ya, ia tetap masuk surga, akan tapi di sana ada hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, ialah mereka tetap masuk surga, akan tapi ya mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hisaban di negeri akhirat ya satu hari banding 5000 tahun, dan ini adalah salah satu ya waktu yang sangat lama ya ketika kita menghadapi hisab pada hari kiamat. Maka para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seorang muslim harus menjaga tali kerabatan ini. Jangan sampai disebabkan karena urusan dunia, ya, hanya karena waris, ya, karena waris, kemudian seorang adik dengan kakak bertengkar, orang kakak dengan adik bertengkar, sampai-sampai tidak pernah tegur sapa, tidak pernah menelpon, kemudian ya memutuskan hubungan tersebut dan tidak pernah lagi berkumpul, dan ini adalah ya perilaku yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi ketika kita seorang muslim, seorang yang paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengetahui hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita harus betul-betul mengamalkan apa yang kita ketahui. Jangan sampai ya perbedaan antar sesama kaum muslimin, ya antar saudara, yang menjadikan saudara tersebut tidak tegur sapa. Ya, karena ini bukan dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan akhlak yang begitu indah tentang persaudaraan, yang mana Nabi Muhammad SAW ya, beliau terbiasa berkunjung kepada seorang Nasrani yang buta. Kemudian Nabi SAW memberikan makan kepada seorang Yahudi tadi yang buta dengan tangannya. Padahal orang Yahudi tadi membenci beliau, tidak menyukai beliau. Dan memang orang Yahudi tadi tidak tahu bahwasannya yang menyuapi makan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka berlalulah hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu. Maka meninggallah Rasulullah SAW. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar pun memberikan makan kepada Yahudi tadi. Kemudian sang Yahudi merasakan ada yang berbeda dengan suapan nasi yang masuk ke mulutnya. Subhanallah. Ya, karena lembutnya hati Rasulullah SAW, maka terpancar dari cara beliau menyuapkan makanan kepada orang kafir tadi. Dan dia mengatakan, orang Yahudi tadi mengatakan, ini bukan orang yang biasa memberikan aku makan. Kemudian dia dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya orang yang biasa memberikan makan ya telah tiada. Maka dijelaskan bahwasanya yang biasa memberikan makan adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Yahudi tadi masuk Islam. Ya subhanallah, itu akhlak Rasul SAW kepada orang kafir. Yang beliau tetap yang menjaga hubungan baik. Ya akan, tapi di sana ada batasan. Ketika kita memiliki saudara yang kafir, kita pun tetap berbuat baik. Ya, berbuat baik, bermuamalah dengannya. Bagaimana Allah firmankan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika keduanya memaksamu ya untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang engkau tidak ada ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Janganlah engkau mengikuti keduanya. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi bergaul di keduanya dengan cara yang baik. Ya, ayat ini turun berkenaan seorang wanita, seorang ibu yang kafir sedangkan anaknya sudah memeluk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap ya memperbolehkan berbuat baik kepada keluarganya yang kafir. Bukan berarti kita harus memutuskan hubungan karena dia kafir, kemudian kita tidak pernah menegur, tidak pernah menyapa. Ya tidak, karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi setiap alam. Lagi, ya orang tua kita atau saudara kita yang kafir tidak memerangi kita, ya maka kita boleh berbuat baik. Akan tetapi ketika mereka musuhi kita, ya maka kita pun perlu berhati-hati. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Qadair, kita akan rehat sejenak. Kepada pembawa acara, kami persilahkan. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Iqbal yang sudah memberikan materinya di sesi pertama ini dari kajian kitab Al-Kabair di dalam dosa besar yang ke-9, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Insyaallah sahabat Smile Radio, kita akan melanjutkan kembali dari materi ini setelah kita jeda terlebih dahulu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fatwa ulama. Al-fatawa syar'iyyah fil masailil 'asriyah. ما حكم الرداء في حالة الضرورة كمن يعلل الضرورة في بناء منزل أو علاج مريض؟ لا ضرورتها هنا، والربا محرم، يمحق الله الربا ويرجو الصدقات، اجتنبوا السبع الموبقات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث الصحيحين، من حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا، فالربا لا يجوز له أن يستعمله، والمريض يشفي الله سبحانه وتعالى، والبيت ييسر الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أي من حلال أم من حرام، وجاء أيضا كما في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. Fatwa, bolehkah menggunakan uang riba dalam keadaan darurat? Oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Apakah hukum riba dalam keadaan darurat? Seperti orang yang berdalih dengan keadaan darurat untuk membangun tempat tinggal atau untuk biaya pengobatan orang yang sakit. Asy-Syaikh menjawab, tidak ada darurat di sini. Riba hukumnya tetap haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah melenyapkan riba dan mengembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang kafir dan banyak berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Nabi SAW bersabda sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antara yang beliau sebutkan adalah riba. Jadi riba tidak boleh digunakan. Orang yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rumah juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah saja kita memohon pertolongan. Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal amin al-haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak lagi mempedulikan dari manakah dia mendapatkan harta, apakah dari suatu yang halal ataukah dari suatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Sumber forumsalafi.net. Demikian fatwa terkini. Ikuti fatwa terkini berikutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Qur'an. Renungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis menampakkan ketundukan seorang muslim dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud dalam salat, maka berlindunglah dari 4 hal, yaitu ia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam dan dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati, serta dari keburukan fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dan ini lafaz Muslim. Beberapa faedah hadis ini adalah, berlindung dari 4 masalah keimanan ini merupakan petunjuk yang nampak akan ketundukan seorang muslim, ketenangannya, penghambaannya, serta kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Disunahkan membaca doa ini dalam tasyahud akhir salat. Hadis ini merupakan dalil akan kebenaran fitnah Dajjal dan merupakan fitnah yang paling besar yang menimpa anak Adam hingga hari kiamat. Karena Allah telah memberinya dan menetapkan fitnah-fitnah pada dirinya. Yang dimaksud kuburan pada hakikatnya, yaitu tempat ruh di alam barzakh, juga diartikan sebagai tempat menimbun mayit. Tapi, ketika seseorang berdoa dengan doa ini, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur," maksudnya adalah siksa alam barzakh antara kematiannya dengan waktu hari kiamat. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Serba-serbi Ismail Radio menghadirkan bincang-bincang kesehatan, fatwa-fatwa ulama, dan request ayat-ayat Al-Quran. Kami hadir untuk Anda. Serba-serbi Ismail Radio. Serba-serbi Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini, masih dalam pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu kitab tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di kesempatan kali ini kita membahas sedang dalam ada dosa besar yang ke-9, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang saat ini sedang menyimak lalu ingin bertanya dari pembahasan ini, kami persilakan untuk sesi tanya jawab dengan menghubungi di nomor telepon 0218499 4343 atau 8497 0055, ataupun untuk nomor handphone beserta SMS atau WhatsApp di 0852 6277 4774. Baik, Ustaz, silakan untuk dilanjutkan kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan tadi bahwasanya menyambung tali silaturahim kepada keluarga yang kafir, maka dalam Islam diperbolehkan. Ya, dalam Islam diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum innama yanhaakumul manaf la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, ya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak merangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ya, itu dalil bahwasanya seorang muslim boleh menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan, apabila ya keluarga kita dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din ila akhir. Kata beliau rahimahullahu taala, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang ya kalian, maksudnya tidak melarang kita semua kaum muslimin dari kebaikan kepada mereka orang-orang kafir, ya, kemudian tidak melarang juga silaturahim kepada mereka, ya, dan tidak pula kita Allah Subhanahu wa taala melarang dari berbuat adil kepada mereka. Akan ya, tapi di sana ada batasannya. Ketika hanya muamalah masalah dunia, maka diperbolehkan. Akan tapi kalau sudah menyangkut akidah, maka seorang muslim harus berlepas diri dari keluarganya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada hak kita sebagai seorang muslim ya kepada kerabat kita, terutama kepada orang yang memiliki hubungan dekat kepada kita, kerabat seperti seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anak, ya, seorang kakak dengan adik, ya, dengan bibi, paman, kemudian nenek, kakek. Maka ini ada hubungan tersendiri yang memang harus dijaga dalam Islam. Dan barang siapa yang menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Dan barang siapa yang mutus ya tali tersebut, tidak pernah ya berkunjung, bermusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang tersebut. Itu lebih lagi kita sebagai orang muslim, maka ya harus memiliki sifat tawadu ya, agar kita bisa saling memahami antar keluarga kita ketika di sana ada permasalahan ya, baik itu permasalahan yang dalam urusan agama ataupun urusan duniawi. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali kekerabatan. Dari hadis ini, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salah satu ya pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi seorang hamba, manakala seorang hamba tersebut ia menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan persaudaraan, menyambung hubungan ya antar sesama muslim, ya tidak terkhususkan kepada kerabat dekat saja. Akan tetapi di sana ketika ia memiliki saudara yang muslim, tetangga yang muslim, ya kemudian kita silaturahmi, yang memberikan hadiah kepadanya, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dari jalan tersebut akan memberikan baginya rezeki, memudahkannya rezeki. Ya, dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sana juga ketika seorang hamba, seorang muslim ya senantiasa menjaga tali persaudaraan, silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ya umur yang barokah yang mana ya diberikan di sana kemudahan-kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Maka subhanallah, yang begitu indah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka memperhatikan urusan ya kekerabatan ini. Karena di zaman sekarang, para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah menjaga hubungan persaudaraan terutama kepada kerabat dan umumnya kepada kaum muslimin sudah mulai Allah wa taala, wa ibadur rahman alladziina yamshuna fil ardi huna. Ya, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan sifat tawadhu, ya rendah hati, bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Mereka dirinya menganggap bahwasanya orang yang ada di hadapannya lebih baik daripada dirinya. Dan insya Allah ketika seorang memiliki sifat tawadhu, maka hubungan kekerabatan akan terjaga. Karena biasanya retaknya hubungan kekerabatan disebabkan ego kita, ya ego masing-masing. Yang satu acuh tidak mau menyambung, kemudian yang satunya pun sama, sehingga lambat laun kekerabatan tersebut akan putus dan tidak pernah berkomunikasi. Nah, kalau sudah seperti ini, sulit sekali untuk menyambungnya. Ya, maka pentingnya komunikasi dalam Islam. Sekarang sudah ada fasilitas handphone misalnya HP, Maka itu memudahkan kita minimal menanyakan kabar. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu insya Allah akan membantu kita dalam ya menjaga hubungan kekerabatan. Para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma ahdallahu bi ayyu sala wa yusiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk berupa neraka jahanam. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya tiga penjelasan. Yang pertama, agar seorang muslim ya tidak mengingkari janji ketika janji tersebut sudah disepakati, kemudian tidak memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung, berupa menyambung ya kekerabatan tadi, silaturahmi. Kemudian tidak membuat kerusakan di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Namun ketika mereka melakukan hal tersebut yang melanggar janji, memutus persaudaraan ya, kemudian merusak, membuat kerusakan di muka bumi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memperoleh kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kediaman yang mereka pijak kelak pada hari kiamat adalah neraka jahannam wal iyadzu billah. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan faedah ya dari apa yang kita baca, walaupun hanya sedikit bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena masalah kekerabatan adalah masalah yang penting dalam Islam yang harus kita jaga bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik. Demikianlah sahabat Ismail Radio penjelasan lanjutan untuk materi di sesi kedua ini dari materi tentang dosa besar yang ke-9, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Dan untuk saat ini kami persilahkan para sahabat Ismail Radio yang sedang menyimak lalu ingin bertanya, kami buka di 021-8499-4343 atau 8497-0055 ataupun nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, sudah ada dari SMS yang masuk dari Bapak Reza di Cempaka Putih. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Idul Fitri biasanya berkumpul di sana ada sepupu lalu paman atau bibi yang bukan mahram. Bagaimana cara mengatasinya supaya tidak salaman yang dengan yang bukan mahram? Demikian Ustaz. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki dan membimbing Bapak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara kita tentu sudah di sebuah kebiasaan adat istiadat ya, yang apabila di saat di saat hari raya besar Idul Fitri terutama ya, di sana mereka pulang kampung berkumpul antara ya bibi, anak, dan bibi jauh ya, atau saudara-saudara jauh, maka kita sebagai kaum muslimin ya perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diperbolehkan menyapa yang bukan mahram kita. Akan tapi di sana ada batasan, dan batasannya kita tidak boleh ya berduaan antara laki-laki dan perempuan atau ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena silaturahmi ya, atau berhubungan persaudaraan di bulan di saat Idul Fitri adalah suatu yang bagus sebetulnya, walaupun di zaman Nabi tidak pernah terjadi, dan tapi ya ketika kita harus berkumpul ya perlu diperhatikan jangan sampai ikhtilat. Kemudian ya kita tidak perlu bersalaman. Kita perlu bersalaman, cukup kita ya menyapa kemudian salam, cukup seperti itu. Karena ketika kita salam yang bukan mahram kita, maka dosanya lebih besar, bahkan lebih baik ditusuk dengan jarum kepala kita daripada harus bersalaman dengan yang bukan mahram. Kita perlu ya kita jelaskan tentang syariat Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan insya Allah itu lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Reza di Cempaka Putih. Dan waktu kini telah menunjukkan pukul 15:09. Mungkin kita menuju ke kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustaz. Baik, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembacaan Al-Qabair ini adalah kita sebagai seorang Muslim yang memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus mengamalkan apa yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menyambung tali kekerabatan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Iqbal atas materi kajian di siang hari ini yang sudah disampaikan. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada para sahabat Ismail Radio yang turut menyimak beserta yang bertanya dari Bapak Reza di Cempaka Putih. Semoga bermanfaat. Dan kami akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Anda bisa ikuti kembali untuk kajian Kitab Al-Kabair di setiap hari Jumat pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم